Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama tentang definisi takwa. Definisi terbaik tentang makna takwa seperti yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala, yaitu anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Yang namanya takwa, kalau kamu mengamalkan amal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, artinya berdasarkan ilmu, ilmu dari kitabullah, ilmu dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti orang yang mengamalkan menurut perasaannya sebuah amal ketaatan namun tanpa ada dasar ilmu dari kitabullah, ilmu dari sunnah Rasulullah, itu bukan takwa. Itu tarju sawaballah, dan dengan itu kamu mengharapkan pahala Allah. Wa anta taruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan kalau kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas ilmu dari Allah, dasarnya ilmu dari Allah. Kita mengilmui itu merupakan sebuah kemaksiatan yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya berdasarkan dalil dari kitabullah, dalil dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, dalam keadaan kita takut hukuman Allah, takut adab Allah. Itulah takwa. Ada seorang mungkin meninggalkan sebuah amal kemaksiatan namun dasarnya bukan karena ilmu, karena adat kebiasaan misalnya. Orang gak mau makan daging babi karena memang adat di masyarakatnya gak mau makan daging babi, bukan karena itu perkara yang diharamkan misalnya. Itu juga bukan takwa yang demikian itu. Sehingga yang namanya takwa, kalau kita mengamalkan amal soleh berdasarkan ilmu, ada bimbingan dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, bersama itu kita mengharap pahala dari Allah, dan kita tinggalkan amal kemaksiatan juga ada bimbingan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, dalam keadaan kita takut akan hukuman Allah, adab Allah. Sehingga sebuah amalan tidaklah menjadi amal ketaatan atau amal yang akan mendekatkan diri pelakunya kepada Allah sampai sumbernya harus dari iman. Faktor pendorongnya harus iman yang murni, bukan kebiasaan, bukan hawa nafsu, bukan mencari pujian, bukan mencari kedudukan, bukan mencari jabatan atau yang semisal itu. Harus sebuah amalan itu sumbernya harus murni keimanan. Tujuannya harus mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang dinamakan dengan ihtisab. Mengharapkan pahala dan keridhaan Allah dari sebuah amal saleh yang kita lakukan, ini yang namanya ihtisab. Sehingga setiap amalan harus ada mabda startnya, awalnya, yaitu keimanan. Modalnya itu harus keimanan. Finishnya harus mengharapkan pahala dari Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada iman dan ihtisab pada setiap amal kita. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa li hadza katsiran ma yuqranu baina hadainil aslain fi mithli qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban wa nadairuhu. Oleh karena ini sangat sering sekali digandengkan dua pokok ini, iman dan ihtisab, start dan finish dari sebuah amalan. Semisal sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang puasa Ramadan, dasarnya adalah keimanan, tujuannya adalah ihtisab, mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, kemudian dijanjikan keutamaan demikian-demikian. Juga dalam sabda Nabi menyatakan, siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, atau siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal ibadah, apakah itu qiyamul lail, apakah itu qiraatul Quran, apakah itu seorang hamba banyak berzikir mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah dengan penuh keimanan dan dengan ihtisab, mengharapkan pahala, takut akan ancaman azab Allah. Disebutkan keutamanya Allah mengampuni dosa-dosa dia. Maka sering digandengkan antara iman dan ihtisab. Iman itu harus menjadi faktor pendorong setiap amal soleh yang kita lakukan. Ihtisab harus menjadi tujuan. Finish dari setiap amal soleh kita itu harus ada finishnya apa? Yaitu mengharapkan pahala dan mengharapkan keridhaan Allah. Dua hal ini, dua pokok ini harus ada pada setiap amal ketaatan, amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka kembali kepada definisi takwa yang disampaikan oleh Talak bin Habib rahimahullah. Faqauluhu ala nurin minallah isaratun ilal aslil awwali, wahuwa al-imanul ladhi huwa masdarul amal wassababul ba'isu alaih. Tadi disebutkan definisi takwa adalah kalau engkau beramal dari amal-amal ketaatan kepada Allah, dasarnya itu cahaya dari Allah. Artinya amal ketaatan yang kita lakukan itu berdasarkan cahaya dari Allah. Berarti apa? Amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk dikatakan sebagai amal takwa Allah, itu harus berdasarkan cahaya dari Allah. Artinya harus berdasarkan ilmu, di atas ilmu. Ini merupakan isyarat kepada pokok yang pertama. Tadi start itu harus di atas pondasi ilmu, di atas cahaya dari Allah. Wa huwal iman, apa pokok yang pertama? Yaitu keimanan. Yang mana iman itu merupakan masdarul amal, sumbernya amal dan sebab yang membangkitkan amal, yang mensupport amal yang dilakukan oleh seorang hamba, itu harus keimanan yang murni. Tidak dikatakan sebuah amal sebagai amal ketakwaan sampai yang memotivasi munculnya amal tersebut harus keimanan. Sumber amal tersebut harus keimanan, harus ilmu. Jadi antara iman dan ilmu itu bersama. Karena seorang tidak mungkin beriman kecuali dia itu berilmu. Sehingga dalam surah Al-Asr Allah menyatakan wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Yang dikecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu. Karena iman itu gak akan terwujud kecuali di atas ilmu. Yang kedua, orang-orang yang mau beramal soleh. Ilmu harus membuahkan amal soleh. Kemudian orang-orang yang saling wasiat, mewasiatkan dengan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Dan orang yang saling wasiat, mewasiatkan dalam kesabaran. Maka ala nurin minallah, ini isyarat pada pokok yang pertama yang harus ada pada setiap amalan, yaitu harus didasari terlebih dahulu dengan keimanan, dengan ilmu. Karena ilmu atau iman itu merupakan sumbernya amal dan sebab yang membangkitkan sebuah amalan. Qauluhu tarju sawaballah isaratun ilal asli sani wa huwal ihtisab wa huwal ghayatul lati li ajliha yuqaul amalu walaha yuksadu bihi. Adapun ucapan beliau yang namanya takwa, engkau beramal dengan amal ketaatan pada Allah di atas cahaya dari Allah, tarju sawaballah, kamu mengharapkan bersama itu pahala Allah. Maka dalam ucapan beliau, kamu harapkan pahala Allah, ini merupakan isyarat pokok yang kedua. Wahul ihtisab, yaitu ihtisab, yaitu mengharapkan pahala. Dan ihtisab adalah tujuan yang karenanya dilakukan sebuah amalan. Mengharap pahala ini adalah tujuan yang karenanya amalan itu diwujudkan oleh seorang hamba, dilakukan oleh seorang hamba. Walaha yuksadu bihi, dan karenanya diniatkan, dituju sebuah amalan itu, yaitu untuk mengharapkan pahala. Sehingga sebuah amal saleh dikatakan sebagai amal ketakwaan kalau sumbernya itu adalah iman, ilmu yang memotivasi muncul atau lahirnya amalan itu harus iman dan ilmu. Kemudian finishnya, puncaknya itu harus mengharamkan pahala dari sisi Allah. Maka setiap amalan itu harus ada start dan finishnya itu. Dua pokok ini yang harus ada pada setiap amalan. Sehingga dua pokok ini sering digandengkan oleh Allah dalam beberapa sabda beliau. Siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban. Imanan ini harus menjadi sumber apa amal tersebut. Orang itu berpuasa Ramadan itu dasarnya harus keimanan. Dia itu harus di atas ilmu. Itu suatu yang diwajibkan oleh Allah. Dia mengharapkan pahala dari sisi Allah. Yang berikutnya ihtisab. Harus ada tujuan untuk mengharapkan pahala dan keridhaan Allah. Kemudian juga dalam sabda beliau, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar yang akan mendapatkan keutamaan seperti yang dijanjikan oleh beliau dalam sabdanya di sini, itu harus dibangun di atas dua pokok ini. Harus diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan mengharapkan pahala. wala raiba anna hadha ismun li jami'i usulil imani wa furu'ihi wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma. Kalau ini hakikat takwa, maka tidak ada keraguan bahwasanya ini adalah sebutan untuk seluruh atau segenap pokok-pokok atau dasar-dasar keimanan dan juga cabang-cabang keimanan. Kalau takwa definisinya demikian, berarti ini adalah nama untuk segenap pokok-pokok keimanan dan cabang-cabangnya. Berarti kalau demikian, wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma. Berarti kata albir masuk juga dalam istilah ini, dalam definisi takwa. Jadi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, apa? Albir masuk dalam definisi takwa. Takwa masuk dalam definisi albir, kan demikian. Tapi kalau disatukan, digandengkan, maka albir berbeda dengan takwa kalau digandengkan. Seperti tolong menolonglah kalian di atas albir wa takwa, di atas kebajikan dan takwa. Berarti takwa itu sendiri, albir kebajikan itu sendiri, karena digandengkan. Tapi kalau dipisahkan itu saling masuk maknanya itu. Sekarang penjelasan beliau berikutnya. Wa amma inda iktirani ahadihima bil akhar, adapun saat digandengkan salah satu dari keduanya dengan yang lainnya, albir digandengkan dengan takwa, takwa digandengkan dengan albir, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Berarti seperti sudah kita jelaskan, maka kalau disatukan maknanya jadi apa? Berbeda. Kalau dipisah maknanya sama, saling masuk. Ya albir masuk dalam definisi takwa, takwa masuk dalam definisi albir. Tapi kalau digandengan menjadi beda, maknanya jadi beda. Seperti lafaz iman dan Islam, kalau dipisahkan, kita kaji tentang hakikat makna iman, kemudian hakikat makna Islam, ya masuk, Islam masuk dalam definisi iman, iman masuk dalam definisi Islam. Tetapi di saat digandengkan dua kata ini, maknanya jadi berbeda. Iman itu kaitannya dengan amal-amal batin, Islam kaitannya dengan amal-amal zahir. Beda. Tapi ketika dipisahkan ini saling masuk ini. Mana keduanya? Sekarang ketika digandengkan kata albir dengan kata takwa, fal farqu bainahuma, tadi disebutkan kalau bergandeng itu berbeda. Maka di saat digandengkan, fal farqu bainahuma farqun bainas sababil maqsudi li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaan antara keduanya, antara albir wa taqwa, ini adalah seperti perbedaan antara sebab yang dimaukan dengannya selainnya dan tujuan yang dimaukan dengannya itu hal tersebut. Goya, tujuan yang dimaukan dengannya itu zatnya. Fa innal birra matlubun lidatihi. Maka di sini albir sesuatu yang memang dimaukan secara zatnya. It huwa kamalul abdi, karena kata albir adalah kesempurnaan seorang hamba, wasolahuhu kebaikan seorang hamba, alladzi la solaha lahu bidunihi, yang mana tidak ada kebaikan bagi seorang hamba tanpa adanya albir, kama taqaddam seperti yang telah lalu. Kata albir adalah kesempurnaan yang dimaukan dari sesuatu, manfaat kebajikan yang dimaukan dari sesuatu. Sehingga albir itu adalah kalimat yang menghimpun seluruh ragam-ragam kebaikan, kesempurnaan yang dimaukan dari seorang hamba. Lawannya adalah al-ismu, dosa. Dosa kalimat yang menghimpun seluruh kejelekan, aib-aib yang tercela seorang hamba ketika melakukan atau mengamalkannya. Berarti albir sesuatu yang kita cari apa secara zatnya, kita maukan secara zatnya. Adapun takwa itu hanya sebab yang dimaukan dengannya selainnya. Mungkin gambarannya, mungkin orang alam kalau tepat, kalau tidak ya yang jelas kita apa cukupkan dengan penjelasan dari Ibnu Qayyim. Misalnya antum punya tujuan ke Surabaya, maka tujuan antum ke Surabaya ini ibaratnya albir. Sementara takwa itu sarana yang mengantarkan antum ke Surabaya, yang naik kereta atau naik mobil atau naik bis. Karena dengan naik kereta kan antum sebenarnya tujuannya bukan naik kereta kan, bukan kan? Kan tujuannya kan pengen ke Surabaya gitu. Bedanya demikian. Wa amma taqwa, maka taqwa fahiyat tariqu almusilu ilal birri wal wasilatu ilaihi. Maka takwa itu adalah jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada albir, sarana yang akan mengantarkan seorang kepada albir. Sebenarnya kendaraan itulah takwa. Sementara albir tujuan antum dengan kendaraan itu kemana, itulah albir. Itu yang sebenarnya yang apa kamu inginkan saatnya kan sampai di tujuan itu kan. Nah, yang mengantarkan kamu, jalan yang menyampaikan kamu ke sana, itu namanya takwa. Itu bedanya kalau disatukan. Walafduha yadulu ala hada, maka lafadznya, lafadz atau kata takwa ini menunjukkan makna ini. Dari ditinjau dari sisi bahasa memang menunjukkan makna demikian. Makna dia itu hanya jalan yang akan mengantarkan pada tujuan. Fa innahu fa'la, karena kata takwa ini dari timbangannya, wazannya itu mengikuti wazan fa'la. Jadi takwa wazannya itu fa'la. Dari kata apa? Min waqayaki, dari kata waqayaki artinya membentengi. Wa kana asluha waqwa, kata takwa itu asalnya itu dari kata waqayaki. Harusnya takwa itu awalnya itu bukan tak tapi wawu kan, harusnya waqwa kan gitu. Waqwa. Loh kok bisa menjadi takwa? Nah ini loh apa? Rahasia bahasa Arab itu. Itu faqala bul wawataan, mereka orang Arab itu merubah wawu itu menjadi ta. Kenapa kok wawu bisa berubah menjadi ta? Ini ada ilmunya, ini ada ilmunya. Namanya apa? Ilmu i'lal. Itu ada dalam ilmu sorob. Kapan wawu bisa berubah menjadi ta? Kapan istilahnya wawu berubah menjadi alif, nanti berubah menjadi ini, menjadi ini. Itu ada ilmunya. Loh kok bisa pindah kata apa huruf yang kedua menjadi huruf yang pertama, yang pertama pindah kepada yang kedua. Ini ada ilmunya secara sendiri dalam bahasa Arab. Ini namanya ilmu i'lal. Namanya harus dipelajari. Tapi ya mungkin butuh waktu yang lama untuk mempelajari itu. Namanya ilmu i'lal. Ilmu dari kata illah itu penyakitnya kata. Seperti kata kola, itu aslinya kawala. Kulibatil wawu alifan. Kenapa kok menjadi kola? Karena wawu dirubah menjadi alif. Loh kok bisa? Itu ada ilmunya. Kalau wawu jatuh demikian, maka harus berubah menjadi alif. Itu ada kaidahnya. Kamaqalu turasun minal warasa, seperti kata turas warisan dari kata warasa. Awalnya wawu berubah menjadi ta. Wa tujahum minal wajh, kata tujah dari kata wajh, wawunya berubah menjadi ta. Wa tuhmah dari wahmah, wawunya berubah menjadi ta. Wa nadairuha, dan yang semisal dengan itu. Falafduha dalun ala annaha minal wiqayah, maka lafadznya kata taqwa itu menunjukkan makna wiqayah. Wiqayah itu membentengi, membentengi, mencegah gitu. Fa innal muttaqi qad ja'ala bainahu wa bainan nar wiqayatan, karena orang yang bertakwa dia telah menjadikan antara dirinya dengan neraka benteng, pencegah. Wal wiqayatu min babi daf'i dzurri, maka namanya wiqayah benteng ini bentuk menolak kemadharatan. Jadi tindakan preventif itu namanya apa? Wikoya. Fattaqwa wal bir kal afiyah was siha. Maka kata takwa dan bir ini seperti kal afiyah was siha. Seperti kata selamat dan kata sehat. Jadi kalau orang itu tujuannya itu sehat, maka takwa itu yang mengantarkan kepada sehat. Ya, antum makan makanan sehat, antum mungkin anak-anaknya diimunisasi. Ini istilahnya seperti makna takwa itu semacam itu loh. Artinya wasilah atau jalan. Tujuannya, goyahnya itu adalah albir. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.